Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله hari ini tanggal 18 Syawal 1443 Hijriah atau tanggal 19 Mei 2022. Kita akan lanjutkan pertemuan yang 117 halaman 235 dari serial kajian Salah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Dan ini kita sampai di halaman 235 tentang mahabbah dan hullah. Tentang mahabbah dan hullah. Ini semuanya masih berkaitan dengan tentang kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Qala mu'allif wa syarih rahimahullah. Terakhir kita bahas tentang penjelasan yang dua. Wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 146. Wallahu dan Allah yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah. Yang terakhir kemarin kita bahas qauluhu wallahu yuhibbus sabirin ay as-sabirina ala syariatillah. Itu bersabar untuk melakukan syariat Allah Azza wa Jal. Wassabirina ala akdarillah. Bersabar terhadap takdir Allah Azza wa Jal. Wassariatillahi. Dan syariatnya Allah Azza wa Jal. Awamiru wa nawahin. Bersabar untuk melakukan seluruh syariat Allah Azza wa Jal, perintah dan larangannya. Fahum sabiruna ala al-awamir. Wassabiruna ala annin nawahi. Wassabiruna ala al-awamir. Wassabiruna ala an-nawahi. Mereka itu sabar terhadap apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi larangan Allah. Wassabiruna ala akdarin. Dan juga bersabar terhadap takdir. Faman kanat hadihi aluhu fa inna Allah yuhibbu. Barang siapa ini adalah kondisinya dia, maka Allah cinta kepadanya. Sekarang, bagian dari kecintaan Allah Azza wa Jalla itu adalah diberikannya seseorang taufik, bimbingan untuk mencintai Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga diberikan kepadanya kecintaan untuk menghadiri majlis ilmu. Nah, Ini sama halnya ketika kita kemarin membahas tafsir surat Al-Qasas, yaitu kaitannya dengan orang-orang yang diberikan ilmu itu akan lebih mudah untuk berpindah. Ya, artinya apa? Orang-orang yang mendapatkan ilmu itu ketika dia harus memperbaiki diri, dia tidak akan ngeyel. Dia tidak akan ngeyel. Nah, ini hanya sebagai bentuk yaitu ilaqah baina darsain. Kaitannya dari dua kajian, yaitu kajian tafsir surat Al-Qasas dan kajian syarah akidah al-sunnah al-jamaah. Gimana toh? Kok bisa nyambung-nyambung, Ustaz? Nah, di situ dijelaskan tentang ayat, ya, ayat kaitannya di surat Al-Qasas ayat 52. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Jadi alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang diberikan, mereka diberikan al-kitab. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi, dari sebelumnya, dari sebelum Al-Qur'an, hum bihi, mereka itu dengan Al-Qur'an, yu'minun, mereka beriman. Nah, ini dijelaskan di dalam tafsir surat Al-Qasas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, ana buka surat Al-Qasasnya biar antum semua jadi faham. Karena ada kajian yang sangat disayangkan untuk dilewati sebenarnya. Itu surat Al-Qasas. Kapan, Ustaz? Hah, tiap pagi. Wah, susah sekali, Ustaz. Ya, yang susah itu perasaan. Kalau diniatkan pasti mudah. Tafsir surat Al-Qasas di sini dimulai jam 6 kurang seperempat. Sampai 6:30, tit, selesai. Bagi yang ASN gak ada masalah, Mas. Masalahnya cuma bagaimana berkeyakinan keras untuk ya Allah, bismillah, tawakal, untuk hadir kajian ilmu. Kalau ada kajian yang lainnya dari penjelasan di Qaul Farid ala Kitabut Tauhid, yaitu fawaid-fawaid dari Kitabut Tauhid, dari habis subuh jam kita selesai di sini 9:50. Jadi biasanya di sini komatnya jam 5:05, Mas. Ya, kalau yang lain antum udah selesai di 10 menit udah komat. Ya. Sama dengan masjid di tempat ana. 10 menit udah komat, udah enggak kelihatan yang lainnya. Ya. Ana mau bawa berangkat, mereka sudah selesai. Ya Allah. Nah. Kemudian 5:10 sampai 5:25 atau 5:25 atau 5:30 selesai kajian dari Qaul Farid ala Kitabut Tauhid. Kemudian bisa baca Al-Qur'an sebentar, kemudian jam 6 kurang seperempat mulai surat tafsir surat Al-Qasas. Nah, ini penjelasannya. Nah, ini di tafsir surat Al-Qasas tadi kita membahas tentang kontekstual Abdullah bin Salam dan An-Najasyi yang berpindah keyakinan dari Yahudi masuk Islam, dari Nasrani masuk Islam. Di mana mereka itu mempunyai posisi. Ya, posisi. Sebagaimana ini ana jelaskan sedikit saja. Ya, sedikit saja. Ini penjelasan dari kisahnya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Jadi ini kisatu imanihi ma'rufatun. Kisahnya Muhammad bin Salam ini dikenal. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبأه ودعا اليهود وسألهم عنه فأثنوا عليه وسألهم عن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذبوا رسولا عليه الصلاة والسلام فقال لهم أفرأيتم إن أسلم عبد الله قالوا أعاد الله من ذلك فخرج عبد الله إليهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فقالوا شرنا وابن شرنا فوقعوا فيه فما خرجوا إلى وهم يثنون عليه شرا لأنه أسلم. Sebelumnya disebutkan di sini tentang qalu a'lamuna wa ibnu a'lamina wa akhyaruna wa ibnu akhyarina. Abdullah bin Salam, ya, Abdullah bin Salam adalah ushtuhira Abdullah bin Salam bil Islam. Abdullah bin Salam itu terkenal dengan keislamannya. Wa huwa min al-yahud, dia itu dari orang Yahudi. Li'anna kana habran min ahbar al-yahud. Dia termasuk pemukanya, ningratnya orang-orang Yahudi. Wa kana kama qala al-yahud anhu fi hadrat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh orang Yahudi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu qalu a'lamuna. Mereka orang-orang Yahudi itu mengatakan kepada tentang Abdullah bin Salam tentang apa? Tentang Abdullah orang-orang Yahudi itu mengatakan tentang Abdullah bin Salam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia mengatakan apa? Orang-orang Yahudi mengatakan tentang Abdullah bin Salam, a'lamuna. Dia orang paling pintar dari kita. Wa ibnu a'lamina. Dan anaknya orang pintar dari kita. Wa akhyaruna, dan orang yang paling baik dari kita. Wa ibnu akhyarina, dan anaknya orang paling baik dari kita. Untuk bisa lihat apa Mas memuji. Nah, tahu-tahu setelah memuji, ya, artinya apa? Mencintai. Mencintai karena apa? Ingin dielu-elukan, ingin dinaikkan. Kemudian ini adalah bagian dari Abdullah bin Salam, ini dia mempelajari aurat dengan sebenar-benarnya pembelajaran. Sehingga disebutkan di dalamnya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifatnya dan kebenaran Al-Qur'an. Oleh karena itu, ketika dia mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beriman. Sebagaimana Najasyi. Keduanya mengganti agama karena apa, Mas? Mempelajari, memakai keilmian. Dia berani untuk membandingkan apa yang menjadi keyakinannya dengan Islam. Ternyata Islamnya yang benar. Oleh karena itu di sini disebutkan kisah imannya ini dikenal. Dan Rasulullah SAW itu menyembunyikannya. Menyembunyikan Abdullah bin Salam. Kemudian Nabi SAW memanggil orang-orang Yahudi. Memanggil orang-orang Yahudi. Dan Nabi SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi tentang Abdullah bin Salam. Fa'asnau adihi. Kemudian orang-orang Yahudi memuji Abdullah bin Salam. Wasa'alahum an risalati rasuli SAW. Kemudian juga Nabi SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi tentang risalahnya Rasulullah SAW. Fakadzabur rasulah. Mereka pun mendustakan Rasul SAW. Faqala lahum. Kemudian Rasulullah bersabda kepada orang-orang Yahudi itu, afaraitum in aslama Abdullah. Bagaimana menurut kalian kalau Abdullah bin Salam itu masuk Islam? Qalu, orang-orang Yahudi tadi mengatakan apa? A'adullahu min dalika. Semoga Allah melindungi Abdullah bin Salam dari yang demikian. Jadi masuk Islamnya Abdullah bin Salam bencana buat mereka. Sehingga mereka pun meminta kepada Allah Azza Wajalla perlindungan agar Abdullah bin Salam tidak masuk Islam. Paham sampai di sini? Nah. Fa kharaja Abdullah ilaihim. Nah, tahu-tahu Abdullah keluar. Ya, tadinya disembunyikan. Jedul diwung. Nah, kemudian faqala Abdullah bin Salam mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, zat yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah Azza wa Jal. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Faqalu, langsung mereka orang-orang Yahudi mengatakan apa? Syarruna, sejelek-jeleknya kami. Wa ibnu syarrina, dan sejelek-jelek anaknya paling jelek dari kita. Ya. Wa waqa'u fihi, dan mereka pun menjatuhkan Abdullah bin Salam. Fama kharaju illa wahum yusnuna alaihi. Dan tidaklah keluar orang Yahudi itu dari ketika saat itu Nabi SAW panggil, kecuali mereka itu senantiasa apa? Memaki, mencaci, menjelek-jelekkan Abdullah bin Salam. Karena apa? Li'annahu aslama. Karena dia masuk Islam. Faham-faham di sini, Mas? Ini kaitannya dengan apa? Orang masuk Islam karena dengan ilmu. Nah, sama halnya ketika di sini, ya, orang itu bersabar. Orang itu mengetahui apa yang menjadi perintah Allah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Dia melakukan ini dan itu. Mengorbankan apa saja yang tadinya menjadi keyakinannya. Berubah. Karena semata-mata takut kepada Allah Azza wa Jalla. Taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini dia akan mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Sama halnya dengan Najasyi dan Abdullah bin Salam mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah pun memberikan hidayah. Paham saya di sini, Mas? Nah. Sekarang mas'alatun ayyuhuma a'zamu al-hullatu aw al-mahabbah. Jadi ayyuhuma a'zam? Mana yang lebih a'zam, Mas? Mana yang lebih besar? Kalau dibandingkan antara al-hullatu kullah dan al-mahabbatu. Mana yang lebih a'zam? Yang lebih besar. Artinya derajatnya ketika diukur. Mana yang lebih tinggi? Al-jawabu al-khullatu a'la maratibil mahabbati. Khullah. Ya. Ini jauh lebih tinggi kedudukannya daripada kecintaan. Makanya ada sering antum mendengar Khalilullah. Ya. Walidhalika alladhina yakuluna, oleh karena itu orang-orang yang mengatakan Ibrahimu Khalilullah, Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Jadi mahabbah itu orang yang dicintai. Khalil itu bisa dikatakan kekasih. Tapi orang Indonesia perbendaraannya untuk menyatakan itu menjadi lebih tinggi itu tidak ada bahasa yang pas. Mau kekasih, kalau pacar bukan. Pacar itu negatif. Karena pacaran dalam Islam adalah setelah pernikahan, bukan sebelum pernikahan. Kalau kemudian pasangan sejati juga tidak bisa dipasangkan. Karena terkadang kalau dipasangkan berarti memberikan efek mutasawi. Harus bersandingan. Tidak mungkin Nabi Ibrahim itu sejajar dengan Allah Azza wa Jalla. Itu adalah tidak mungkin. Karena hamba dan khalik, ya, al-abd dan khalik itu tidak mungkin bersandingan. Sama halnya ini tentang kontekstual orang memajang kaligrafi. Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Muhammad jadiin satu sejajar, salah. Pertama memanjangnya pun salah, mensejajarnya salah. Dia salah dua kali. Sehingga dalam Islam itu tidak diperkenankan untuk memanjang seperti itu, Mas. Kaligrafi. Ya, kaligrafi. Ya. Ini sesungguhnya dalam awal Islam tidak ada. Dia berkembang ketika zaman setelah para sahabat, terutama ketika dinasti Utsmaniyah. Ini mulai berkembang, ya, tulisan-tulisan Arab yang kemudian dipajang dan seterusnya untuk menampilkan kekayaan hasanah budaya Islam. Padahal itu sebenarnya tidak diperlukan. Ya, hukum asalnya tidak ada seperti itu. Maka kita mencukupkan. Ini dulunya ada tulisan-tulisan. Tapi setelah Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada bapak-bapak sini. Ya, ini masjid ini sudah enggak ada tulisannya. Dulu ada. Dulu ada. Dulu di sana ada. Ketika masjidnya masih kecil. Ada. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi Ibrahim dikatakan Khalilullah, wa Muhammadun Habibullah, dan Muhammad itu Habib, Habibnya Allah Azza Wajalla. Intaqasu Muhammadan, seolah-olah mereka memandang kurang Nabi Muhammad SAW. Nih ya. Jadi itu kalau misalnya ada yang terjemahan, ini terjemahannya Ahrizal ya, bukan terjemahan Ana. Ya, antum harus mendoakan beliau agar juga semoga Allah memberikan istiqomah, dan juga antum semua istiqomah. Dan antum boleh membuat seperti ini, ya, ringkasan-ringkasan seperti itu yang akan di bahas. Tapi nanti pembahasannya ketika kajian. Jadi antum harus ada coretan di situ. Ingat hukum asal dari kertas yang sudah difotokopi dan disebarkan itu adalah milik antum dan senjata kajian antum. Jangan sampai nanti antum pulang dilipat jadi 4, kemudian digembol di celana paling belakang. Ya, akhirnya besok paginya buat apa? Buat bungkus gorengan. Nah, Allah mustahil. Jangan sampai seperti itu. Ana mendapati ya, Mas. Soal kemudian tulisan kajian Islam itu jadi lembaran pelapis bubur ayam di karet bawah, Mas. Apa di nepak situ. Ya penjualnya enggak tahu apa-apa, Mas. Kan penjualnya hanya beli kertas bekas. Tapi jangan sampai bekas ini, kajian kita ini jadiin seperti itu, jangan, Mas. Dan jangan pernah dijual. Ini nanti setiap bulannya antum kumpulkan, nanti antum bisa klip. Ya, kalau perlu di seperti Pak Mugi itu dibuat file sendiri. Ya. Dan semoga itu juga nanti bisa antum turun-temurunkan kepada anak-anak dan cucu-cucu antum. Nah, jadi jangan sampai antum menganggap remeh selembar, dua lembar, tiga lembar kertas itu. Karena saat itu, kelak mereka, para kertas itu, ya, akan bersaksi. Semua benda-benda hidup, benda-benda mati itu akan bersaksi. Nah, kita lanjutkan. Jadi, Ibrahimu Khalilullah. Ibrahim itu adalah kekasih Allah. Wa Muhammadun Habibullah. Muhammad itu adalah kecintaannya Allah. Intaqasu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Nabiyya sallam qala inna Allah ittakhadani khalilan kama ittakhada Ibrahim khalilan. Wa lihada fa innal mahabbata yusafu biha kullu mu'minin. وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ لَكِنِ الْحُلَّةُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يُوصَفُ بِهَا إِلَّا اثْنَيْنِ وَهُمَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَط حَتَّى إِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَن نَّقُولَ مُوسَى خَلِيلُ اللَّهِ وَلَا أَن نَّقُولَ عِيسَى خَلِيلُ اللَّهِ وَلَا أَن نَّقُولَ نُوحٌ خَلِيلُ اللَّهِ لأن هذا الوصف لا يكون إلا لاثنين وهما محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. نعم. ولكن أيهما أفضل؟ نعم. Paragraph ini tentang permasalahan mana yang lebih agung, hullah atau mahabbah. Nعم. Maka di sini intaqasu Muhammadan. Siapa yang intaqasu di sini? Mereka. Mereka menganggap Nabi Muhammad SAW itu di bawahnya Nabi Ibrahim. Paham sampai sini? Ya. Bentar. Ana perlu nyimak juga apa yang terjemahin Rizal. Oke. Jadi mereka berkata, ya, mereka berkata bahwasannya intaqasu Muhammadan. Mereka menganggap bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu lebih rendah Lianna Nabi SAW, karena Nabi SAW itu qala, Nabi SAW bersabda, Inna allaha ittakhadani, sesungguhnya Allah Azza Jal telah menjadikanku khalilan. Khalil. Kama ittakhada Ibrahim khalilan. Sebagaimana Nabi Ibrahim sudah menjadikan aku, menjadikan, sebagaimana Allah Azza Jal menjadikan Nabi Ibrahim khalilan. Khalil kekasih. Walihada, di sini jelaskan, akhraju Muslim, kitabul masajid. Nomor hadisnya 532. Nah, min hadis Juntub bin Abdullah. Nah. Walihada fa'innal mahabbata, maka sesungguhnya kecintaan itu yusofu biha kullu mu'minin. Ini disifatkan dengannya setiap mu'min. Ya, disifatkan dengannya setiap mu'min. Artinya apa? Kecintaan itu disifati. Ya, disifatkan oleh setiap mu'min. Wa inna allaha, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Yuhibbus sabirin, dan Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang sabar. Lakinil hullatu, namun hullah, la na'lamu ahadan yusofu biha ila itsnain. Namun tidak ada seorang, kami tidak mengetahui. Ya, la na'lamu, kita tidak mengetahui ahadan seorang pun disifati dengan hullah kecuali dua. Artinya apa? Kekasih. Itu nisbatnya kepada hullah, kata-kata hullah kecuali dua, yaitu wahuma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam faqat. Dua saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Hatta innahu la yajuzu, bahkan sesungguhnya tidak diperbolehkan, la yajuzu, annakula, untuk kita katakan apa? Musa khalilullah, Nabi Musa adalah kekasih Allah. Tidak boleh. Karena tidak ada lafaz syar'i yang mengucapkan seperti itu, yang menjelaskan seperti itu. Nabi Musa khalilullah, itu tidak boleh. Wala annakula, dan tidak boleh kita juga mengatakan Isa khalilullah, Nabi Isa khalilullah, kecintaan Allah, tidak ada. Begitu juga wala annakula, dan tidak boleh juga kita mengatakan apa? Nuhun khalilullah, Nabi Nuh adalah khalilullah. Lianna hadal wasfa la yakunu illa ithnaini. Karena sifat ini hanya berlaku untuk dua ini saja. Sifat ini tidak berlaku kecuali untuk ini saja. Atau hanya berlaku untuk dua ini saja. Wahuma Muhammad dan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian, walakin ayyuhuma afdal, namun mana yang lebih afdal? Naqulu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam afdalu minal jami'. Yaqulu Nazim. Oleh karena itu naqulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah lebih utama daripada keseluruhan. Keseluruhan apa? Keseluruhan nabi. Maka orang penyair mengatakan afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil 'anil syiqaqi. Naam. Afdalul khalqi. Utama-utamanya hamba, ciptaan, al-itlaqi, secara mutlaknya adalah Nabi Yuna, nabinya kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian, famil anishiqaqi. Ya. Kata-kata famil anishiqaqi, ini artinya, ma la yamilu, mil, artinya condongnya anishiqaqi. Ini berkaitan dengan syiqaq. Syiqaq artinya di sini belahan. Artinya apa? Saudara kandung. Artinya apa? Turunan. Hah? Iya, turunan. Iya. Jadi karena di situ sebutannya, maksudnya penjelasannya adalah nabiyuna, ya, nabi kita. Famil anis syiqaqi. Karena ini kecenderungannya apa? Diambil dari keturunan yang bagus pula, yaitu Nabi Ibrahim. Paham sampai sini? Nah. Qauluhu wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Di surat Al-Hujurat ayat 9. Aqsitu artinya berlakulah adil terhadap diri kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. نعم. Dan di sini pernah Anda jelaskan tentang al-farqu bainal al-muqsit wal 'adil. Naam. Karena di sini sering artinya al-qist. Al-qist dengan adil itu apa perbedaannya? Iya. Karena idza turina al-adlu wal-qistu fi siyaqil wazni. Nah. Jadi kalau misalnya di sini penjelasannya, Mas. Ya, penjelasannya. Ini panjang, tapi nanti insyaallah kita akan ya, tapi enggak apa-apa sekalian. Ya, sekalian aja. Nah, di situ qist itu adil. Namun di sini kaitannya, ya, kaitannya, penjelasannya, maka fa'i'tal mushtari haqqahu kamilan adil. Jadi kalau misalnya adil dan qist, ya, qaf sin ta itu dibandingkan, maka di sini kaitannya dengan beban atau ukuran, ya, ini sama, ya, ini hampir mirip, ya. Tapi qist di sini darajat. Lakinnal qistu darajat adnaha al-hirs ala tahqiqil adli. Jadi qist itu derajat bertingkat-tingkat. Yang paling bawah adalah al-hirs ala tahqiqil adl, keinginan untuk berlaku adil. Itu qist yang paling bawah. Ya. Ya. Hadha alladhi sammainahu muqsitan qad yatasarrafu bima huwa fawqal hirs. Maka disebut muqsit ini lebih dari hirs ala tahqiqil adl. Jadi muqsit itu lebih tinggi dari adil. Nah, ini seperti itu, Mas. Jadi nah, ada muqsit dan qasid, beda ya. Muqsit itu artinya kalau misalnya al-muqsit, orang yang adil dan yang senantiasa menimbang dengan keadilan. Sedangkan al-qasid, qaf alif sin ta, ini orang yang zalim, huwa zalim au jair. Ingat-ingat, Mas. Beda. Ya. Ini karena di ayat juga kata-kata muksitin, innallahu yuhibbul muksitin. Ya. Sedangkan penjelasan antum bisa lihat di ayat wa ammal qasituna wa kanu li jahannama hataba. Di surat Jin, Mas. Wa amal qasituna. Semuanya diambil dari qaf sin ta. Ya. Tapi muksit itu ala wazan apa? Aqsata, yuqsitu, muksit. Tapi kalau qasata ya, itu beda dengan aqsata. Antum lihat di surat Al-Jin ayat 15. Lihat Mas Al-Qur'annya Mas. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahannam. Itu orang-orang yang menyimpang. Ya, maka muksid dan qasid itu beda. Nah. Kita lanjutkan dulu. Nah. Kemudian wa aqsitu ai i'dilu. Aqsitu i'dilu fi anfusikum. Berlakulah adil terhadap diri kalian wa fi ahlikum dan kalau tadi dijelaskan juga antara muksid dan adil, muksid ini adilnya semuanya. Kalau adil itu dalam timbangan tertentu. Itu juga disebutkan seperti itu. Paham sampai sini? Nah, itu perbedaan. Walaupun mirip-mirip ya, tipis-tipis. Wa fi ahlikum, maka disebutkan di sini i'dilu fi anfusikum wa fi ahlikum. Berlakulah adil terhadap diri kalian, terhadap keluarga kalian, wa fi muamilikum. Dan dalam muamilikum, muamalahnya kalian, pergaulannya kalian. Fa fil jami'i yajibul adl. Maka kepada seluruhnya itu wajib untuk berlaku adil. Hatta fi anfusikum, bahkan sampai kepada diri kalian itu harus adil juga. Walihada lamma arada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu an yakuma al-laila kullahu, ketika Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu itu menginginkan untuk bisa bangun tiap malam seluruhnya, wa yasumun nahara, dan beliau itu puasa siang harinya, kullahu seluruhnya, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li nafsika alayka haqqan, sesungguhnya bagi dirimu atasmu itu ada hak yang harus dipenuhi. Paham sampai sini? Bagi dirimu atas dirimu itu ada hak yang harus dipenuhi. Wa qad aujaba al-ulama rahimahullahu ala anna man khafa ala nafsihi al-mauta min al-jau' an ya'kula. Dan ulama mewajibkan rahimahullah, barang siapa yang takut kepada dirinya mati karena lapar, maka hendaknya dia makan. Wa ala man khafa al-mauta ya min al-atsi an yashraba. Kalau dia itu takut untuk mati karena kehausan, maka dia hendaknya minum. Wala yaqula li anna wala yaqulu, dan tidak dia katakan, tidak boleh katakan li an uhlika nafsi, aku ingin ya bagiku ingin membinasakan diriku. Li anna Allah taala yaqul, karena Allah azza wa jalla berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla kepada kalian itu berkasih sayang. Ya. Allah Azza wa Jalla Maha Penyayang kepada kalian. Ini di surat An-Nisa ayat 29. InsyaAllah kita lanjutkan setelah salat maghrib insyaAllah. Naktafi bi hadhihi al-qudra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.